apabila aku ingin dapat balasan kau tentang kesan rasa cinta yang dulu telah ada sejak mengenalmu, di mana kita berdua satu seiring sejalan. Bukanlah sengaja ku lakukan, tapi rasa ini memang telah ada. Dan ternyata pesona pribadimu memanglah sudah ada, tanpa sempat ku ungkapkan. Berulang ku coba untuk ungkap rasa yang selalu menggoda jiwa. Betapa berat perasaan yang ku rasakan saat ini. Sungguh aku rancu betapa keluh rasa lidahku untuk bisa mengatakan terjadi. Harapanku telah percuma. Memang kulihat di mataku kau telah berdua dengan seorang. Tak ku kenal semua. Untuk bisa mengatakan